Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 97 dan setelahnya dari surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka yang diwafatkan ini menzalimi diri mereka sendiri. Kezaliman yang dilakukan adalah tetapnya mereka tinggal di negeri orang-orang kufar musyrikin dan tidak melakukan hijrah. Sementara mereka mampu untuk melakukan hijrah. Subhanallah. Mampu mereka melakukan hijrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa beliau berlepas diri dari orang yang mengaku muslim mukmin tetapi tetap dia tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang tetap tinggal di negeri kufar. Subhanallah, yang dia tidak bisa merdeka dan bebas untuk mengamalkan agamanya, menampakkan syiar-syiar keyakinannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mereka ini tidak hijrah, tetap dia di negeri kafir tapi padahal ngaku sebagai seorang muslim. Pintu hijrah atau amalan hijrah tetap terbuka sampai hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, hatta tanqati'at taubah. Tidak akan terputus hijrah sampai terputus pintu taubat. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, yakni hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena setelah Fathu Makkah, kota Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Yang kita diperintah untuk meninggalkannya adalah negeri kufar, negeri musyrikin, yang kita tidak mampu untuk menegakkan agama dan syariat kita, tertekan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan negeri itu. Subhanallah. Maka ketika orang yang ngaku sebagai seorang muslim di negeri kufar, negeri syirik, mampu dia hijrah tapi tidak hijrah, maka dianggap dan dicap dia sebagai orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka malaikat pun mengatakan kepada mereka sebagai bentuk taubih, celaan terhadap mereka, qalu, Fima kuntum, di mana kalian dengan urusan agama kalian, perintah Allah dan Rasulnya untuk hijrah, di mana? Di mana posisi kalian dengan perintah ini? Kenapa kalian tidak hijrah? Qalu kunna mustada'afina fil ard. Mereka pun barakallahu fikum menjawab, kami ini adalah orang-orang yang lemah di atas muka bumi ini. Barakallahu fikum. Tidak bisa mengelakkan diri dari kezaliman, tekanan, siksaan orang-orang kafir. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Maka ketika ini jawaban mereka, malaikat bertanya kembali atau memberikan keterangan, kalau memang kalian adalah orang yang ditekan, disiksa, tidak boleh ini, tidak boleh itu untuk menjalankan syariat kalian, kenapa justru kalian tidak pergi? Kan mestinya demikian. Bukan bersembunyi dengan agama dan keyakinan kalian dan tetap berada di negeri orang kufar, musyrikin, dalam kondisi tersiksa lahir batin. Kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Tidakkah negeri Allah ini, bumi Allah ini begitu luasnya sehingga kalian bisa hijrah kemanapun dari negeri kufar tersebut menuju negeri-negeri kaum muslimin. Baik. Kenapa kalian tidak hijrah menuju negeri orang-orang mukmin yang dengannya kalian bisa bebas merdeka untuk mengamalkan amalan-amalan syariat kalian, syiar-syiar agama kalian. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang yang seperti ini yang tidak mau hijrah, faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka-mereka ini tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, wasa'at masira, dan sejelek-jelek tempat kembali. Barakallahu fikum. Maka Allah kecualikan dari mereka ini yang tidak hijrah, illal mustada'afin, kecuali orang-orang yang memang lemah. Barakallahu fikum. Dari kalangan laki-laki karena tua renta atau penyakit yang dia derita, illal mustada'afina minar rijal wan nisa, dan perempuan-perempuan yang lemah, wal wildan, anak-anak kecil, la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila, mereka tidak bisa keluar walaupun pengen. Barakallahu fikum. Walaupun ada cita-cita, ada harapan, ya yang bisa mereka lakukan adalah berdoa, Rabbana akhrijna min hadhihi dhalimi ahluha. Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim pengikutnya, zalim penghuninya. Mereka tidak nyaman tinggal di negeri kufar musyrikin. Barakallahu fikum. Pengen mereka keluar tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Baik. Tidak mampu. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan. Mereka tidak tahu jalan menuju negeri kaum muslimin, terkhusus waktu itu adalah kota Madinah. Baik. Subhanallah. Dan yang namanya hijrah, hijrah itu adalah perkara yang sangat berat sesungguhnya. Meninggalkan negeri yang sangat dicintai dan mungkin waktu itu nyaman mereka di negeri itu, barakallahu fikum, tapi harus mereka tinggalkan. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menyatakan bahwa negeri Makkah adalah negeri yang sangat dia cintai, dia tumbuh besar di sana. Tapi karena keharusan untuk meninggalkannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun meninggalkan negeri itu. yang waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Semua aturan, semua ketetapan ditetapkan dan diatur oleh orang-orang musyrikin. Subhanallah. Illa al-mustada'afina min ar-rijali wan nisa', kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, memang sudah tua renta. Perjalanan panjang butuh kekuatan fisik lebih. Barakallahu fikum. Butuh bekal, butuh pengetahuan tentang rute perjalanan. Kalau enggak, boleh jadi masuk ke barakallahu fikum matahat, yakni padang pasir yang sangat luas, yang boleh jadi orang karena tersesat kehabisan bekal, akhirnya kehabisan tenaga dan meninggal dunia. Wallahul musta'an. Faulaika mawahum jahannam wasaat masira. Untuk yang tidak meninggalkan negeri kufar, negeri syirik, sementara mereka mampu, maka tempat mereka adalah neraka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Kecuali orang-orang yang memang lemah, lemah fisiknya, dari kalangan laki-laki tua, renta, perempuan, anak-anak kecil. Termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan ini, aku dan ibu termasuk perempuan-perempuan yang lemah. Baik. Baik. Anak-anak baik dan perempuan-perempuan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Mereka-mereka ini yang memiliki udur, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa kana Allahu afwan ghafura. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan bushra, memberikan berita gembira bagi siapapun yang hijrah di jalannya. Wa may yuhajir fi sabilillahi. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hijrah karena tujuan-tujuan yang lain. Barakallahu fikum, dari tujuan-tujuan duniawi ya, karena boleh jadi hijrah meninggalkan negeri kufar musyrikin secara zahir sama seperti yang lainnya, tapi niatannya berbeda. Maka setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Fa man kanat hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha wa imraati yankihuha fa innamal hijratu ila ma hajara ilaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini ma'ruf sekali, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu disertai dengan niatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Orang akan melakukan perbuatan sebelumnya dia telah niatkan untuk apa dia melakukan itu. Barakallahu fikum. Pasti. Baik, kecuali orang gila dan orang-orang yang hilang ingatan. Semua orang akan melakukan sesuatu dengan niatan. Barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu sudah pasti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, yakni niatannya untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang adalah perintah. Hijratu ila Allahi wa Rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrah dia karena dunia yang dia harapkan, dia capai, dia cita-citakan, aw imra'atin yankihuha, atau seorang perempuan yang akan dia nikahi, hijrah dia pun ikut hijrah. Hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau dunia yang dia inginkan, maka tidak dapatkan kecuali dunia yang dia inginkan itu. Atau perempuan yang dia nikahi. Pahala hijrahnya nol. Tidak ada sama sekali. Walaupun amalannya sama seperti amalan orang-orang lain. Maka Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a." Barang siapa yang keluar dari negeri syirik, negeri kufur menuju negeri Islam, lari meninggalkan negeri tersebut, membawa dan menyelamatkan agama dan keyakinannya, berharap keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, niat membela agama Allah dan Rasulnya, karena mereka pada saat itu sangat tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh personil, butuh orang-orang. Barakallahu fikum. Sehingga yang hijrah semuanya ke kota Madinah, yang dari Makkah, yang dari Yaman, yang dari Najd, dari mana-mana. Semuanya bergabung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Allah menjamin siapa yang hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Dia akan mendapati negeri yang ditempati nantinya tempat tinggal yang bisa dia nyaman di situ. Barakallahu fikum. Baik. Wasa'ah dan keluasan rezeki. Subhanallah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun tentu segala sesuatunya butuh proses. Baik. Bukan sampai di sana langsung kaya raya, bukan sampai di sana langsung lah. Tapi Allah mengaitkan segala sesuatunya dengan proses. Seperti yang terjadi pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika mereka hijrah ke kota Madinah. Bukan mereka langsung kaya raya, bukan. Itu proses. Abdurrahman bin Auf ketika ditawari oleh para sahabat Ansar, Ya Abdurrahman, aku memiliki harta, aku akan bagi menjadi dua, separuh untuk engkau, separuh untuk aku. Aku memiliki dua istri, silakan kau pilih di mana di antara keduanya yang engkau inginkan, aku akan menceraikannya selesai masa iddahnya, engkau menikahinya. Tapi Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan, Barakallahu fi mahlika wa ahlik, dulluni ala suq. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk engkau, istrimu dan hartamu. Tunjukkan di mana pasar. Maka mulailah berdagang Abdurrahman bin Auf. Yang lainnya tidak memiliki keterampilan, tetap dia di Suffa. Tidak ada harta, tidak ada. Subhanallah. Mereka diberi oleh orang Ansar, mereka juga tidak mau diberi begitu saja. Akhirnya orang-orang Ansar karena tidak mau diterima pemberiannya, kalau begitu silakan kalian membantu kami di kebun dan kami akan memberikan upah untuk kalian. Akhirnya mereka membantu di kebun dan memberikan upah, saling memberikan kemanfaatan. Dan setelah terjadinya peperangan, kemenangan demi kemenangan diraih dan diraih satu demi satu, orang yang disupah keluar. Orang yang disumpah keluar, tidak selamanya mereka berada di situ, diseram di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu demi satu keluar, karena mereka mendapat ganimah. Akhirnya mereka membangun rumah, mereka pun beristri, nikah. Barakallahu fikum. Hidup sebagaimana yang lainnya para sahabat, sehingga habis yang ada di sumpah itu. Siapa mereka ini? Orang yang dulunya hijrah. Allah telah memberikan janji untuk mereka. Yajid bil ardi muragaman kathira wasa'ah. Barakallahu fikum. Kelapangan, keluasan, kelonggaran. Yang ini yang terkadang dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mau hijrah. Kalau saya hijrah berarti saya akan meninggalkan harta saya. Saya akan meninggalkan istri saya. Subhanallah. Padahal Allah telah berjanji untuk itu, bahwa yang mereka khawatirkan ada di hadapan mereka sesungguhnya. Jadi Allah telah persiapkan. Kalaupun mati, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut." Siapapun yang keluar dari rumah dia hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tsumma yudrikul maut, kemudian dalam perjalanannya dijemput oleh kematian. Ima karena sakit dalam perjalanannya, atau mungkin tersesat, atau bagaimana-bagaimana, atau dibunuh oleh orang. Al-muhim, begitu keluar dia dari rumahnya, negerinya, dia niatan hijrah lillahi subhanahu wa ta'ala. Ternyata dalam perjalanan hijrah itu dia mati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia sudah mendapatkan pahala. Taib amal solehnya telah sampai pada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun belum sampai ke kota Madinah. Wa kanallahu ghafurar rahima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai atau tidak sampai dia ke kota Madinah, yang jelas dia telah hijrah. Niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, Allah akan mengampuninya. Allah telah memberikan pahala sempurna untuknya. Wallahu musta'an. Tapi ini yang bisa disampaikan tentang masalah hijrah. Tapi mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan kurang kita, senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal dengan ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.